Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna sekolah hadis kitabullah wa khairal hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum, ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 24 Rabiul Tsani 1441 Hijriah atau tanggal 21 Desember 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmati Li'amatil Ummah, syarah penjelasan tentang kajian-kajian yang penting bagi kebanyakan umat. Kita sampai pada Ad-Darsus Tsalitsu, halaman 52 dan halaman 56 di kitab aslinya, di PDF-nya halaman 52, selisih 4 halaman. PDF-nya ini sisi 4 halaman dengan kitab aslinya. Jadi Syarhud Durusil Muhimmati Li'amatil Ummah, Ad-Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah, ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan Syarah Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah ini diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Qala mu'allif rahimahullah, ad-darsu tsalitsu arkanul imani. Dars, pelajaran yang ketiga, rukun-rukun iman. Qala syekhu rahimahullah, syekh rahimahullah mengatakan, itu mu'allif di sini Syekh bin Baz rahimahullah, ad-darsu tsalitsu arkanul islami. Arkanul imani wahia sittatun, an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Kajian yang ketiga yaitu adalah arkanul iman, rukun-rukun iman, rukun-rukun iman. Ya, rukun-rukun iman itu wahia sittatun, itu adalah ada 6. Yang pertama, antuk mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, takdirnya, yaitu wa antuk mina bimalaikatihi, atau antuk mina billahi wa bimalaikatihi. Paham sih ini? Binya tidak ditulis di sini, karena sudah ada wawu, namanya wawu atof, mengikuti kedudukan sebelumnya. Kalau kedudukannya majrur, maka dia juga majrur setelahnya. Paham saya di sini? Jadi antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina. Nah, di sini wa tu'mina di sini disebutkan wa antuk mina, tapi tidak ada annya di sini. An masdariyahnya tidak ditulis lagi karena sudah ditulis di awal di sini. Sudah ditulis di awal di sini. Paham sih? Jadi antuk mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan pada hari akhir, yaitu hari akhir. Wa tu'mina, dan hendaknya engkau beriman, bil qadari, dengan takdir, khairihi wa syarihi, yang baiknya dan yang jeleknya. minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Di sini penjelasannya, khairi wa syarri, semua takdir Allah itu adalah baik. Bisa menjadi baik dan buruk itu menurut sisi pandang manusia. Menurut sisi pandang Allah Azza wa Jalla, semua takdir Allah Azza wa Jalla itu baik. Tidak mungkin Allah itu mendolimi umatnya, mendolimi makhluknya. Mendolimi makhluknya, itu tidak mungkin. Karena sebutannya apa? Inni haramtu dhulma wa ja'altahu muharraman bainakum fala tadhlamu. Aku mengharamkan dolim pada diriku dan aku mengharamkan dolim pada kalian, maka janganlah saling mendolimi. Syarah penjelasan asyarhu qala asyarih hafizahullah. Di sini jelaskan al-imanu asraful matalib wa ajalul mawahib wa a'damul ahdafi wa arfal ghayati wa ambalaha wa ambaluha wa anbaluha. Fabil imani yahyal abdul hayata tayyibata fi hayati dunya wa yafuzu yawm al-kiyamati bi thawabillahi al-azim wa na'imihi al-muqim. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di surah An-Nahl ayat 97. Di sini jelaskan wa samarul imani wa atharuhu al-mubarakat 'ala al-'abdi fi ad-dunya wa akhirahu la tukhsa la tusa wa la tastafsa wa la tastaqsa bal inna kulla khairin yanaluhu 'abdu fi ad-dunya wal akhirati wa kulla indifa'i sharrin yatahaqqaqu lil 'abdi fi ad-dunya wal akhirah fa huwa min thimaril imani wa atharihi al-'azimati al-mubarakati. Di sini penjelasan tentang al-imanu asraful matalib. Iman ini adalah yang paling mulia, yang paling tinggi kemuliaannya dalam hal apa yang dituju oleh manusia, apa yang diinginkan oleh manusia itu semuanya paling mulia itu adalah tentang kaitannya dengan iman. Wa ajal mawahib, dan ya, keinginan yang paling dahsyat, paling agung. Wa a'damul ahdafi, dan tujuan paling agung, seagung-agungnya tujuan, seagung-agungnya tujuan. Wa arfa'ul ghayati wa anbaluha, dan yang paling tinggi cita-cita dan yang paling mulia cita-citanya tersebut. Fabil imani, dengan iman yahyal abdul hayata at-tayyibata, dengan iman seorang hamba hidupnya menjadi hidup yang mendapatkan hidup yang baik, hidup yang bahagia. Fi hayati dunya, dalam kehidupannya dunia. Wa yafuzu yawmal kiamati bi thawabillahi al-azimi wa na'imihi al-muqimi, dan dia akan mendapatkan kemenangan, kejayaan pada hari kiamat. Bi thawabillahi al-azimi, dengan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla yang begitu agung, begitu besar. Wa na'imil mukim, dan nikmatnya yang kekal abadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan suatu amalan saleh, amalan yang saleh, baik itu dzakar aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, ya, sedangkan dia itu dalam keadaan mukmin, ya, fala nuhyiyannahu, maka kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum, dan kami pasti memberikan balasan kepada mereka, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala, sebaik-baiknya pahala dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl, surat keberapa Pak Kun? Zal, An-Nahl surat keberapa Zal? Abud, Amugi, ayo Hasan, Mambarik. Kemudian wasimarul imani wa asaruhu al-mubarakati alal abdi fid dunya wal akhirah la tuhsa wa la tastaqsa. Dan buahnya iman dan pengaruhnya iman yang sangat banyak kebarokahannya kepada seorang hamba itu di dunia maupun di akhirat itu tidak bisa dihitung, la tuhsa wa la tastaqsa. Ya, ini tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan. Ya, jadi di situ semua nikmat dari Allah Azza Wajalla itu banyak sekali. Tidak mungkin orang itu bisa menghitung apa saja yang Allah akan berikan kepadanya atau telah yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi la tuhsa wa la tastaqsa, tidak bisa dihitung, tidak pula bisa diteliti secara mendetil, enggak bisa. Antum sekarang gimana nikmat menghirup udara? Kira-kira antum parameter apa untuk menghitung nikmat udara segar itu apa parameternya? Ya. Ya, parameternya gampang Ustaz. Kalau udara segar itu setelah kita itu hidungnya dikasih nafas buatan atau oksigen, masker oksigen di rumah sakit, kemudian kita gak bisa menghirup udara apa adanya, itu adalah parameternya. Iya benar, antum cerdas. Tapi terkadang ketika orang itu tidak diberikan ujian seperti itu, mereka tidak mengetahui tentang besarnya nikmat oksigen. Ni'matu tus'aruhina kubidat, nikmat itu bisa dirasakan ketika nikmat itu dicabut. Jadi kalau nikmat itu sudah dicabut, maka akan ketahuan, oh nikmat itu benar-benar dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bal inna kulla khairin yanaluhu al-abdu fid dunya wal akhirah. Namun sungguhnya setiap kebaikan itu bisa diraih oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Wa kullu indifa'il, ya, kullu indifa'i syarrin yatahaqqaqu lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Dan begitu juga orang itu membela diri dari kejelekan, itu bisa diterapkan oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Fa huwa min thimaril iman, di sini termasuk min thimaril iman, termasuk dari buah dari iman. Wa atharihil azimatin mubarakati, dan juga pengaruhnya yang begitu dahsyat, yang begitu banyak keberkahannya. Wal imanu ajalul mawahib, ya, dijelaskan di sini. Ini tulisannya banyak yang ngaco karena bisa jadi ketika di convert ke PDF ini semua susunannya itu menjadi kacau. Ya, ini tentang kaitannya kesalahan yang terjadi di kitab PDF-nya. Karena memang ini semuanya kaitannya apa yang terjadi itu termasuk bagian penting dari kebarokahan. Begitu juga kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i. Antum lihat ternyata ketika antum sudah beli kitab, seterusnya ternyata kitabnya hilang, atau ternyata ada sesuatu yang kemudian menghambat. Ya. Nah, jadi di sini iman, wal imanu ajalul mawahib wa a'damul ataya wa akbarul manani. Kalau disebutkan di sini wal imanu ajalul mawahib wa a'damul ataya wa akbarul minani wa akbarul minani. Iman ini adalah ajalul mawahib, seagung-agungnya anugerah. Mawahib itu ya jamak di situ. Sama halnya dengan masajid. Mawahib, masajid, mafa'il. Sehingga di situ mawahib artinya di sini apa? Yang mengandung banyak karunia. Keutamaan anugerah. Wa a'dhamul ataya, dan seagung-agungnya pemberian. Seagung-agungnya pemberian. Kemudian wa akbarul minani. Ini salah ketikannya di PDF-nya. Maka ini salah satu bagian yang penting. Ketika seorang itu mempunyai kitab aslinya, jauh lebih utama daripada antum itu hanya download PDF-nya. Belum tentu PDF-nya benar. Sebagaimana ini terjadi? Ya. Jadi wa a'dhamul ataya wa akbarul minani. A'dhamul ataya wa akbarul minani. Jadi wal imanu ajalul mawahib. Ya. Mulia-mulianya anugerah, wa adamul ataya, seagung-agungnya pemberian. Adamul ataya, seagung-agungnya pemberian. Wa akbarul minani, dan sebesar-besarnya minan. Minan itu artinya banyaknya kemudahan dari Allah azza wa jalla. Wahwa minatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah termasuk bagian bagi dari minahnya Allah azza wa jalla, karunia yang tidak ada batasannya dari Allah azza wa jalla. Ala ma sya'a, ala man sya'a, kepada orang yang Allah kehendaki. Min ibadihi, dari kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kama qala jalla fi'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qaraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa yaqulu azza wa jalla, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Wa yaqulu azza wa jalla, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Di sini jelaskan, di Allah Azza wa Jalla berfirman, jadi Allah Azza wa Jalla memberikan karunia itu kepada yang Allah kehendaki. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana, Allah itu mencintai kepada kalian itu iman. Wa zayyanahu, dan Allah menghiasinya. Fi kulubikum, di dalam hati-hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan tidak, Allah tidak menyukai kepada kalian itu perbuatan kufur, perbuatan fasik, perbuatan isyan, kedurakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Terlebih keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dan ni'mah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini di surat Al-Hujurat. Wa yakulu Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yamununa alaika an aslamu. Allah memberikan nikmat kepada kalian agar kalian itu bisa aslam, bisa masuk Islam, bisa pasrah. Kullu tamunnu alayya islamakum. Di sini ini kalian tidak bisa memberikan tamunnu, ya, dari mana yamunnu itu artinya memberikan, memberikan nikmat kepada kalian islamakum, islamnya kalian. Jadi islamnya orang-orang itu bukan bagian dari kebutuhan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Balillahu yamunnu alaikum, namun Allah lah yang berikan nikmat kepada kalian, an hadakum lil imani, untuk memberikan petunjuk kepada kalian berupa iman, in kuntum shodiqin, apabila kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Ini di surat Al-Hujurat ayat 17. Wa yaqulu 'azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum, ya, seandainya bukan karena keutamaan dari Allah 'alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, ma zakka minkum min ahadin abada, tidak ada dari kalian yang bisa bersuci seorang pun selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, namun sesungguhnya Allah lah yang membersihkan, mensucikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ini di surat apa? An-Nur ayat 21. Surat Nur, surat keberapa Pak Kun? Pak Mugi? Ayo, Hasan, Allahumma barik. Top. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun, dan ayat dalam makna ini sangat banyak sekali. Wa huwa yaqumu ala usuli azimatin wa ususin, ya, matinatin la qiyama lil iman ila alaiha. Dan ayat-ayat yang makna ini banyak sekali. Dan ini adalah wa huwa yaqumu ala usuli azimah, dan ini tegaknya berdasarkan landasan yang begitu dahsyat. Wa ususun matinatin, dan asas, ya, asas pondasi yang begitu kokoh. La qiyama lil imani illa alaiha, iman itu tidak bisa berdiri kecuali dengannya. Fa inna masala hadihi, permisalan yang ini adalah hadil usuli, tentang usul ini, tentang landasan ini, mal imam bersama dengan imam adalah kama salil asasi lil bunyan wa usul lil asjar. Jadi ini perumpamaannya seperti iman, seperti apa? Pondasi bangunan dan juga akar dari pohon. Kama yadulu lidzalika, sebagaimana yang ditunjukkan oleh di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Di surat Ibrahim, di sini ada penjelasan panjang dari tafsirnya. Di surat Ibrahim ayat 24, Allah Azza wa Jalla berfirman, jadi alam tara kaifa daraballahu matsala, tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha sabitun wa far'uha fis sama, ya, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, akarnya teguh dan menjulang ke langit, tu'ti ukulaha, pohon itu memberikan buahnya pada musimnya, kulla hinin bi'idni rabbiha, setiap musimnya dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk agar manusia selalu bisa ingat, tadhakkar. Ya. Begitu juga wa mathalu kalimatin khabithatin. Ya. Dan perumpamaan kalimat khabithah. Kalimat yang apa? Khabis. Khabis, perumpamaan yang buruk, kalimat yang buruk. Kasajaratin khabisatin. Ya. Khabisatin tusad min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Ya. Min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan disebutkan di dalam ini kaitannya dengan permisalan tentang apa, pohon, pohon yang teguh dan pohon yang akarnya rusak, ya, pohon yang buruk. Fahada matul, ini pemisalan ini daraballahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihi, Allah memberikan pemisalan ini kepada hamba-hambanya. Wa da'ahum lita'ammulu. Ya. Jadi wa da'ahum, dan menyeru kepada hamba-hambanya lita'ammulihi wa tafakkuri fihi, untuk ta'ammul. Ta'ammul itu untuk merenungi. Wa tafakkur fihi, dan berpikir. Kayak misalnya antum lihat bagaimana Allah itu membuat pemisalan-pemisalan tersebut. Pemisalan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal itu seperti bunyian. Yeah. Seperti juga pohon, pohon yang baik dan pohon yang jelek. Jadi kalimatan thayyibah, ada kalimatan khabithah. Ya. Perkataan yang baik dan perkataan yang buruk itu seperti pohon yang baik maupun pohon yang buruk. Ya. Fi bayanil iman wa usulihi wa ma yakumu alaihi wa ma yatafarra'u anhu min furu'in wa ma yatarattabu alaihi min thimarin wa fawaid yanaluha ahlul imani fi dunyahum wa ukhrahum wa syahidu min iradi hadhil ayati min hadhil ayati qala Allah jalla fi ala asluha thabitun fakama anna asyjarata anna asyjara la yakumu illa ala usulihi فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصوله وأركانه ودعائهم ودعاء دعاء دعائهم. Ini harusnya ala usulihi wa arkanihi wa di'a imihi. wa idza kanatis syajaratu idza idza quti'a asluha matat. Fakadzalikal imanu idza udima asluhu intafa wa lam yuntafa bi amalin wala qurbatin kama qala Allah subhanahu wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Maidah ayat 5. Di sini disebutkan, antum lihat tentang fi bayanil iman. Fahada mathalun daraballahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi. Permisalan ini Allah memberikan perumpamaan kepada hamba-hambanya. Wada'ahum lita'ammulihi wa tafakkurihi fi. Dan Allah menyeru kepada hamba-hambanya untuk ta'ammul, untuk merenungi, wa tafakkur fihi, dan berfikir di dalamnya. Fi bayanil imani, dalam penjelasan iman, wa usulihi, dan landasannya. Landasan-landasannya. Wa ma yakumu alaihi, dan apa yang dia bisa berdiri di atasnya. Wa ma yatafarra'u anhu min furu'in, dan apa yang bisa tafarra', mengosongkan dari apa yang harus dikosongkan. Wa ma yatarattabu alaihi min thimari wa fawaid yanaluha ahlul ilmi iman fi dunyahum wa ukhrahum. Yes. Jadi wa ma yatarattabu alaihi min thimarin, dan apa yang menjadi konsekuensi dari buah, dan apa manfaat apa yang bisa diambil dari orang-orang yang beriman di dunia mereka atau akhirat mereka. Wa syahidu min iradi hadhil ayati, dan syahid, penguat dari apa yang diinginkan dari ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu apa? Asluha sabitun. Asluha sabitun artinya apa? Akarnya dia itu sabit, kuat, kokoh. Fakama anna syajara la yakumu illa ala usulihi, sebagaimana pohon itu tidak akan tegak kecuali di atas apa? Akarnya. Fakadzalika al-imanu la yaqumu illa ala usulihi wa arkanihi wa da'aimihi. Wa da'aimihi. Demikian juga iman itu tidak akan tegak kecuali dengan ala usulihi, dengan kerangka landasannya, wa arkanihi, dengan rukun-rukunnya, wa da'aimihi, dan juga pilar-pilarnya. Pilar-pilar pondasi namanya da'aim. Arkanihi ini adalah penopang utamanya. Wa idza kanat asy-syajaratu idza quti'a asluha matat. Dan pohon itu apabila dipotong, ya, dipotong kuti asluha matat, dipotong apa? Akarnya, maka akan mati. Pohon ditebang, akarnya mati. Tapi kalau pohon ditebang atasnya belum tentu mati. Tapi kalau akarnya yang ditebang, selesai. Fakadzalika al-imanu idza udima asluhu intafa. Demikian juga iman, kalau udima asluhu, tidak ada akarnya, maka intafa, maka akan menjadi tiada. Walam yuntafa, tidak bisa diambil manfaat bi'amalin, dengan suatu amalan, wala kurbatin, dan tidak juga kurbah, pendekatan diri, itu tidak ada yang bisa diambil faedahnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur bil imani, barang siapa yang kufur dengan iman, faqad habita amalu, maka dia telah habito. Ya, istilahnya habito di sini apa? Habito amalu. Ayo. Itu menghapus amalannya, menyingkirkan amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di dalam akhiratnya termasuk orang-orang yang rugi. Fal a'malu wat ta'atu wa anwa'ul qurbati innama takunu maqbulatan minal amili idza kanat qa'imatan ala imanin sahihin wa aqidatin rasikhatin thabitatin fil qalb. Walihada fal imanu bi usulihi al adimati wa ususihi al-matinati yusahihu al-a'mala wa la takunu maqbulatan illa bihi, kama qala ta'ala, kama qala jalla wa ala, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Isra al-Isra ayat 19. Wa kama qala jalla wa ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Wal ayah fi hadzal ma'na katsiratun. Antum lihat di sini, fal a'mal fal a'malu wa ta'atu, amalan, berbagai amalan dan ketaatan itu adalah wa anwa'ul qurbat, dan macam-macam dari mendekatkan diri kepada Allah. Innama takunu maqbulatan minal amili, maka dia akan diterima minal amili, dari orang pelakunya, idza kanat qa'imatan ala imanin sahihin wa aqidatin rasikhatin thabitatin fil qalb. Maka di sini ini seluruh amalan ketaatan dan semua bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu makbulatan minal amili, diterima dari amil, idza kana qa'imatan ala imanin sahihin wa aqidatin rasikhatin, apabila dia itu tegak di atas iman yang benar dan akidah yang lurus, thabitatin yang kokoh fil qalb, di dalam hati. Walihada fal imanu bi usulihi al adimati, maka iman itu secara asalnya, akarnya itu begitu agung. Wa ususihi matinah, dan usus ini usus bukan usus 12 jari, tapi usus di sini adalah jamak dari asas. Pondasinya itu kuat, kokoh. Yusahihul a'mal, bisa mensahihkan amalan. Wala takunu maqbulatan illa bihi, dan tidak bisa diterima kecuali dengannya. Kama qala jalla wa'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa man arada, barang siapa aradan akhirata, menginginkan akhiratnya, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha ya dalam hidupnya, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang di situ dipenuhi dengan syukur, mashkura. Kama qala ja'ala wa'ada, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan, dia termasuk orang mu'min. Wal ayatu fi hadal makna kathiratun, dan ayat dalam makna ini sangat banyak sekali. Ya, ini dulu sementara yang bisa kita bahas dari kitab Adul Muhimmah Li'amatil Ummah. Kita akan lanjutkan besok pagi insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.